ala dhanni dzakartum mabni ala sukun. Setelah selesai kita bahas apa yang mabni ala dhann, maka kita masuk terhadap pembahasan yang tentang mabni ala sukun. Wa mathaltu lahu biman, dan aku contohkan seperti man dan kam. Taqulu, engkau katakan misalnya, ja'ani man qama, wa ra'aitu man qama, wa marartu biman qama. Ja'ani man qama, kaifa li'rab man? Ja'ani man qama. Man fa'ilun, fa'il atau mafhul? Nah, karena dia fa'il, maka harusnya dia dalam keadaan mada? Marfu'. Tetapi dia karena mabni tetap sukun. Fi mahalli raf'in, fa'il. Wa ra'aitu man qama. Baik, man mahalnya. Kaifa li'rab al-mahal? Ha? Maf'ul bi ra'aitu. Tetapi karena dia dalam keadaan mabni, maka mahalnya saja, tempatnya saja yang dalam keadaan mansukh. Fi mahalli nasbin, tempatnya mansukh, tapi dianya tetap sukun, tidak berubah-ubah. Demikian pula marartu biman qama, aku melewati man qama dengan bi, biman qama, maka dia fi mahalli jarrin, di tempat jar, tapi tidak bisa kasrah karena dia dalam keadaan mabni, maka tetap biman qama. Fatajid man mulazamatan disukun, maka kau lihat man dalam tiga keadaan, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, dalam keadaan marfu', tetap dia sukun. Bil ahwali thalathah, dalam ketiga-tiga tempat. Wa kadza taqul, demikian pula kau katakan misalnya pada kam. Kam maluk, kam abdan malakta, wa bikam dirhami, bikam dirhamin ishtaraita. Perhatikan kam di sini. Yang pertama, kam maluk, berapa harta? Di kam di sini sesungguhnya dalam keadaan mubtada atau khabar, maluka sekian, khabar yang mukaddam. Harusnya marfu', iya kan? Tempatnya tempat rafa', tetapi dia tetap sukun karena mabni. Maka i'rabnya, dia mabniun ala sukun fi mahalli rafa'in. Yang kedua, wa kam 'abdan malakta, berapa budak yang kau miliki? Di sini kam ini membicarakan tentang budak, sedangkan budaknya dalam keadaan mansub, berarti tempat dia adalah tempat nasab. Tetapi karena mabni, dia tetap sukun. Maka bagaimana i'rabnya? Mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Demikian pula yang ketiga, wabikam, ada ba di sini. Wabikam, dengan berapa dirhamin ishtaraita, dengan berapa dirham kau beli. Maka di sini kam fi mahalli jar, karena ada min, harusnya dia kasrah, harusnya dia majrur, tetapi karena mabni ala sukun, maka i'rabnya tetap kita katakan mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Nah, wahakata, dan demikianlah engkau lihat bahwa kalimat kam fi ahwali thalatha, di dalam tiga keadaan tetap sukun. Fil misalil awal fi mawdi raf'in bil ibtida, yang pertama dia di tempat rafa' karena mubtada, inda sibawai, mubtada menurut sibawai. Wa alal khabariyah inda al-akhfash, dia khabar tapi muqaddam menurut al-akhfash. Maka saya sebutkan dari mubtada atau khabar, karena ada istilah di kalangan nuhan. Wa fidzali, pada kalimat yang kedua, kamu lihat kam fi mawdi'i nasbin alal maf'uliyah, dia di tempat nasab sebagai maf'ul dengan fi'il yang setelahnya. Apa fi'il setelahnya? Malakta. Ini malakta kam abdan, begitu maknanya. Malakta kam abdan, engkau memiliki berapa? Berarti berapa ini dalam keadaan mansub alal maf'uliyah. tetapi dia tetap syukur. Wa fi tsalits, di dalam jumlah yang ketiga atau kalimat yang ketiga, fi mawdhi'in khafdin bil ba', dia dalam keadaan di tempat khafd, tempat jar dengan ba'. Wa hiya sakinatun fil ahwal tsalatsah kama tara, tetapi kamu lihat dia tetap sukun di tiga keadaan sebagaimana kau lihat. Lamma dzakartul mabniyya 'ala sukun mutaakhiran, maka ketika aku sebutkan yang mabni 'ala sukun ini mutaakhiran di belakang, aku khawatir, kata Muhisya, min wahmin aw min wahmi man yatawaham annahu khilaful asl. Aku khawatir ada orang yang memahami keliru bahwa itu adalah keluar dari hukum asal. Pada fa'tu hadzal waham biqauli, maka aku bantah kekhawatiran salah paham tadi dengan kalimat wa huwa aslul bina, dan itu adalah aslul bina. Perhatikan, qul inna a'udzubikumullah, di sini ada faedah bahwa umumnya para ulama ketika menyebutkan sesuatu hukum, maka yang disebutkan pertama kali al-asl, baru kemudian furu'. Biasanya begitu. Maka dikatakan pertama dengan sesuatu asal, baru yang kedua farak. Farak. Yang asal kemudian cabang-cabang. Tetapi kali ini Ibnu Hisham menyebutkan mabni ala dhamm, pertama mabni ala alal kasr, kemudian mabni alal fath, mabni alal suku, mabni alal rafa, alal dhamma, dan kemudian mabni ala as-sukun, justru di akhir yang asal. Maka kata beliau, saya khawatir ada orang yang mengira bahwa ini farah bukan asal. Maka saya terangkan supaya jangan salah paham, wa huwa al-asl, dan itu yang asal, atau wa huwa aslul bina, dan itu adalah aslul bina. Nah, berarti faedahnya kita mendapatkan ilmu bahwa aslul bina adalah sukun. Asalnya bina itu mabni alas sukun, yang lain farah, yang harus dikasih alasan yang farah. Kalau yang asal itu memang asalnya begitu. Dan juga yang kedua faedahnya, bahwasanya kalau asal mestinya atau umumnya ditaruh di awal, tidak di akhir. Kalau taruh di akhir atau di tengah, harus dikasih keterangan wahwal asal, artinya asal. Sebab akan dipahami secara keliru bahwa yang awal itulah yang asal. Karena keumuman para alim nuhat menyebutkan yang asal itu adalah yang pertama. Jadi ketika kamu menyebutkan misalnya tentang sholat, kamu akan mengatakan sholat isya itu 4 rakaat, kecuali kalau kau musafir boleh dikosong, gitu kan? Tidak kemudian mengatakan 2 rakaat kecuali kalau kamu mukim, nggak begitu. Tapi yang asal dulu yang disebut, yaitu yang 4 rakaat, baru kemudian kalau ini kalau begitu boleh dikosong, boleh dijamak dan seterusnya. Nah, berarti yang parah adalah yang belakang. Demikian kata Ibn Hisham rahimahullah, wa huwa aslul bina. Wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsar. Berarti selesai kita membahas tentang isim. Wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsar. Adapun fi'l, ada 3 macam. Madhin wa yuqra' bi ta'i ta'nits as-sakinah wa bina'u 'ala al-fath qadara illa ma'a waw al-jama'ah faydam qadara aw al-dhamir al-marfu' al-mutaharrik fayutakkan qadarabtu wa minhu ni'ma wa bika wa 'ata wa laysa fil asah. Fi'il ada 3 macam, fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari'. Kita bahas yang pertama dulu, fi'il madhi. Fi'il madhi yu'raf bi ta'i ta'nitsi sakinah. Fi'il madhi bisa dikenal kata kerja yang lampau, bentuk lampau. Ini bisa dikenal dengan ta'i ta'nitsi sakinah, ta' yang menunjukkan mu'annas, yang sukun. Wa bina'uhu 'alal fathi, dan dalam keadaan dia mabni 'alal fathi, itu tanda juga, tanda kalau itu fi'il madhi. Kadaraba, seperti daraba. Kecuali kalau ada wawul jamaah, maka dia mabni 'ala dhamm, kadarabu. Atau kalau dia bergandengan dengan dhamir yang marfu, yang mutaharrik, maka dia mabninya ala sukun, seperti dorabtu, dorabta, dorabti. Nah, waminhu, dan di antara fi'il madhi adalah ni'ma wa bi'sa wa 'ata wa laisa fil ashah. Dan termasuk fi'il madhi adalah empat fi'il ini, bi'sa wa ni'ma, yang kedua-duanya adalah satu fi'il yang untuk menyebutkan baiknya sesuatu atau jeleknya sesuatu. Kalau ni'ma menunjukkan baiknya sesuatu, kalau bi'sa untuk jeleknya sesuatu. Wa 'ata wa laisa, wa'asa walaysa, ini juga fi'il madhi. Dan kemudian sebagaimana biasanya disebutkan oleh seorang ahli nahwu atau seorang penulis dengan kalimat fil asah untuk menunjukkan adanya ikhtilaf, dan beliau menganggap yang lebih sahih adalah dia sebagai fi'il madhi. Ini yang lebih sahih, fil asah, menurut pendapat yang sahih. Kita akan terangkan insyaAllah pada kajian yang akan datang. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.